pada minggu lepas lah kita ambil beberapa buah bab, iaitu antaranya berkenaan dengan hukum silatan anjing, kemudian telah kita mengambil hukum mandi di air yang tenang, dan begitu juga tentang hadis Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid. Jadi kita teruskan pada bab yang berikutnya. Kata penyarahkan syarah kitab Sahih Muslim ini Tuan Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala, babun hukmul baul, hukmu baul al-tibli al-radih wa kaifiyatu ghaslihi. Bab menerangkan tentang hukum kencing anak yang menyusu dan bagaimana mencucinya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Abu Quraid qala haddatana Abdullah bin Umair qala haddatana Hisham an abihi an Aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fa yubarriku alaihim wa yuhannikuhum فأتي بصبي فبال عليه فدعا دمائم فأتبعه بوله ولم يغفره. Dengan sanadnya dari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa didatangkan dengan anak-anak kecil, kemudian beliau akan memberkahi mereka dan mentahnik mereka. Maka beliau telah didatangkan dengan seorang bayi dan dia telah kencing di atas Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun meminta air dan dia mengikuti dengan air tersebut, air kencingnya, dan dia tidak mencuci. Jadi ini adalah hadis yang kita baca dahulu tentang kebiasaan orang-orang Madinah apabila dilahirkan untuk mereka anak, mereka akan datangkan anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk Nabi SAW memberkahi mereka, iaitu Nabi SAW akan doakan barakah untuk anak tersebut. Dan tujuan kedua adalah untuk mentahnik mereka, wa yuhannikuhu. Bagaimana yang kita maklum, iaitu di berikan daripada bekas kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagaimana disebutkan oleh ulama mudah menghadam makanan, jadi minuman susu selepas itu. Kemudian pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan salah seorang bayi lelaki, dan bayi tersebut telah kencing di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW meminta air dan Nabi SAW mengikuti kencingnya dengan air tersebut. Jadi makna mengikuti kencingnya adalah merenjiskannya. Dan jelas dalam riwayat tersebut, Imam Muslim kata walam yaghsilhu, dan Nabi SAW tidak mencucinya. Jadi tidak memerahnya dan tidak menuangkan air ke atasnya, tapi Nabi SAW mengikuti tempat yang terkena kencing tersebut dengan air. Jadi ini makna merenjis arash. Jadi bukan setakat renjis, tapi hendaklah dikenakan pada semua tempat yang terkena air kencing tersebut. Jadi kalau banyak kawasannya, maka besarlah kawasan renjis tersebut. Faham? Dan ini dalil bahawa air kencing anak lelaki, bayi, najis ataupun tidak? Tidak najis. Jadi kalau tak najis, buat apa nak cuci? Jadi najis ke tidak? Najis, sebab tu dicuci. Cuma cara cuciannya berbeza dengan najis lain. Cara cuciannya diberatkan atau diringankan? Diringankan. Iaitu dia renjiskan sahaja. Inilah pendapat jumhur ulama, hampir sepakat. Kalau tidak kerana khilaf Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahawa kencing bayi lelaki tidak najis sebab tidak dicuci seperti biasa, hanya direnjis. Jadi kalau kita katakan pendapat ini tidak tepat sebab Nabi SAW mencuci, tapi bukan cara cuci biasa, diringankan cara cuciannya. Inilah yang tepat. Kemudian di dalam hadis ini atau riwayat ini tidak diterangkan tentang bayi perempuan. Itu terdapat di dalam hadis lain. Kita belajar dahulu dalam Bulugh Al-Maram. Jadi hadis lain Nabi SAW telah sebut secara jelas, yuksadu min bawlil jariyah wa yurashu min bawlil ghulam. Itu hadis Abu Samh radhiyallahu an, Nabi SAW telah bersabda, dicuci kencing anak atau bayi perempuan dan direndis kencing bayi lelaki. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi dan tidak disebutkan di sini bayi itu sifat bayi tersebut, apakah dia, apa berapakah umur bayi tersebut. Tapi daripada hadis ini kita faham bahawa bayi ini baru dilahirkan. Sebab itulah sebenarnya bila dilahirkan saja terus datang jumpa Rasulullah SAW dan ditahnikkan. Bahkan bukan selepas 7 hari itu. Yang ini menunjukkan bahawa bayi ini belum lagi makan makanan lain kecuali susu. Apabila kita jelaskan masalah ini, bahawa kalau dia makan sikit benda lain tetapi masih minum susu sebagai asas, adakah masuk dalam hukum ini? Maka kita jawab masih lagi ya. Yang penting kebanyakan ataupun yang makanannya adalah susu. Tapi kalau dia telah berubah, makanan asasnya bukan susu lagi, minum cuma 3 kali ataupun 4 kali tapi dah makan lain untuk mengenyangkannya, maka hukumnya berubah. Dia tak masuk di dalam hadis ini. Kita akan baca riwayat-riwayat berkenaan dengan hal ini. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Zuhair ibn Harb قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. سندnya kata Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi dengan seorang bayi lelaki yang masih menyusu. Jadi ini tambahan daripada apa yang tidak ada dalam riwayat pertama. Ini sebab Imam Nawawi bawa riwayat ini, masih menyusu. Kemudian dia kencing di river baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun meminta air dan dia menuangkannya ke atasnya. Di zahirnya menuang macam cuci, seperti tuang ke atas kencing orang Arab Badui. Kalau kita ambil riwayat ini, kita akan apa ni, akan salah faham. Jadi riwayat ini menuang adalah riwayat dengan makna saja, kena kaitkan dengan riwayat pertama, iaitu Nabi SAW tidak mencuci. Sebab dalam riwayat pertama Nabi SAW jelas kata tidak mencuci, kata Aisyah. Jadi dia cuma rendis. Yang ini dia tuang, maknanya tuang dia bukan tuang betul-betul, tapi tuangnya tuang rendis. Lepas tu perlu kita katakan tafrij. Jadi kita keluarkan riwayat-riwayat yang berbagai tentang satu hadis, untuk kita apa ni, dapat pemahaman fiqh yang benar. Dan kemudian begitu juga dalam sanad yang lagi satu, kita pindah kepada yang selepasnya, iaitu qala haddatsana Muhammad ibn Rumh ibn Muhajir qala akhbarana Al-Layth an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah an Ummi Qais binti Mihsan annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam ya'kul at'am fa wada'athu fi hijrihi fa bal falam yazid 'ala an nadha bil ma. Dari Al-Layth, dari Ibn Shihab. Ibn Shihab siapa? Az-Zuhri. Ibn Shihab Imam Az-Zuhri. Kurang-kurangnya kita hafal lah ni mungkin Imam Az-Zuhri adalah imam ulama hadis. Kebanyakan ulama-ulama kita berguru dengan Ibn Shihab, Imam Malik, Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Fabakah itu mengambil hadis mereka daripada Az-Zuhri. Dan mereka berbangga dengan riwayat daripada Zuhri, sebab Imam Zuhri adalah imam yang hebat. Perawi-perawi daripada Imam Zuhri semua boleh pakai. Imam Zuhri ni kalau orang itu tak boleh diambil, maka dia takkan riwayat daripada orang tersebut. itu kelebihan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dan dia daripada Madinah. Jadi daripada Ubaidullah Ibn Abdullah dari Ummi Qais Ibn Timihsan. Rasulullah SAW, yani beliau telah mendatangi Rasulullah SAW dengan anak lelakinya bin Mindaha. Sekarang kita tahu anak lelakinya anak siapa. Itu anak Ummu Qais binti Mihsan, yang belum memakan makanan. Ini menjelaskan lagi, bukan setakat minum susunya, dia tidak makan makanan. Kemudian beliau telah meletakkannya di riba Rasulullah SAW. Zahirnya maknya sendiri letakkan anak tersebut di riba Rasulullah SAW. Jadi tidak mengaku, maknanya tidak ada hal wanita datang riba Rasulullah SAW bawa anaknya. Kadang-kadang yang mereka mengirimkan lelaki untuk menghantarnya, sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila ibunya Ummu Sulaim melahirkan adik tirinya, maka beliau telah diperintahkan untuk bawa anak tersebut kepada Rasulullah SAW. Ini tidak ada apa-apa kan? Maka anak tersebut kencing, dan Nabi SAW tidak menambah melainkan apa? Berenjiskan air dengan falam yazid ala an-nadha bil ma. Nadha maknanya renjis. Kalau nadha dengan kha, dia ada makna lebih, bunyi dia pun dah lebih kan. Nadha dengan nadha, asal makna sama, cuci juga, tuang juga. Tapi ini tuang dia lebih apa? Lebih kuat lagi. Kalau nadha dia apa? Hancur. Sebab itu kata Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, fihima aynani nadhahatan, bukan nadhahatan tapi nadhahatan dengan kha. Jadi dia airnya bukan apa ni, takat mengalir je, air dia apa? Mancut. Jadi air yang deras seperti fountain. Jadi hadis ini juga menerangkan bahawa kencing bayi lelaki yang masih menyusu, yang belum makan makanan sebagai asas, hukumnya najis, wajib dicuci. Bukan sunat dicuci, wajib dicuci. Tapi cara cucian dia cukup dengan merenjiskan. Dan dalam riwayat yang berikutnya, pada abimain farasyahu, yang ini lagi jelas, rasyahu maknanya merenjiskan. Baik, dua yang berikut ni kita baca. Wa haddatsanihi Harmala bintu Ibnu Yahya. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Qala akhbarani Yunus Ibnu Yazid anna Ibn Shihab akhbarahu. Qala akhbarani Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud anna Umm Qais binta Mihsan wa kanat min al-muhajiratil awwal التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بنت ابن مخصن أحد بني أسد ابن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. Jadi dengan sanadnya kata Imam Muslim, muhaddatsani Harmala bin Yahya, dan Harmala bin Yahya telah menceritakan kepada aku. Siapa Harmala bin Yahya? Beliau ini adalah murid besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau ini seorang ulama di Mesir. Ya, Harmala bin Yahya ini juga meriwayatkan kitab Al-Qum. Nah, kita ada riwayat Al-Buwaiti, kita ada riwayat Harmala. Dan alhamdulillah Harmala ini juga adalah guru kepada Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim tidak meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala secara langsung. Tapi Imam Muslim jumpa murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu Hamalah Ibnu Yahya. Cukuplah ini sebagai satu kelebihan untuk guru ni, Hamalah bin Yahya, kerana dia perawi non-muslim rahimahullah ta'ala, guru. Sebab ulama-ulama ni bukan guru dengan sembarang, dengan sembarang orang. Jadi dia tiqah seorang imam dalam tiqah. Tentulah di mazhab Syafi'i, ialah murid Imam Syafi'i. Tapi Imam Muslim tak jadi mazhab Syafi'i pula. Dan tidak bermakna bahawa kalau kita ni seorang yang bagus dalam dalam fiqh, kita tak bagus dalam hadis. Dan kalau kita dah bagus dalam hadis, kita tak berapa bagus dalam fiqh. Tidak, kalau kita lihat ni, Hamalah ni faqih. Murid besar Imam Syafi'i ni ada 3 orang. Satu Hamalah bin Yahya ni, satu Buwaiti. Buwaiti paling hebat lah, Buwaiti. Imam Buwaiti. Dia memang apa ni, serial perawi kitab Al-Qur. Dan satu lagi adalah Imam Al-Muzani. Ini yang termasyhur. Adapun Hamalah dengan Al-Buwaiti memang antara perawi kitab-kitab apa ni, kitab-kitab sunan yang enam. Jadi beliau adalah seorang faqih dan juga seorang muhaddis. Dan ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari, kalau kita campur sekali lah buat tambahan, Imam Bukhari dan Imam Muslim tak meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka tak sempat nak jumpa. Jadi mereka meriwayatkan daripada siapa? Daripada murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau mereka boleh jumpa Imam Syafi'i, tentu mereka riwayatkan terus daripada Imam Syafi'i. Dan begitu juga mereka tak riwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah lagi lah mereka tak jumpa. Sebab Abu Hanifah lagi awal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mereka jumpa tak? Mereka jumpa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ada guru, adalah guru mereka. Tapi Imam Muslim daripada dulu sampai sekarang, saya rasa kita tak jumpa dia riwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Bukhari. Nak tahu kenapa? Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal guru dia, tapi tak nampak nama dia kat situ. Kenapa tak nampak Imam Ahmad punya nama dekat dalam apa? Dalam kitab sahih. Sebabnya mereka ni hebat. Dia guru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi mana Imam Ahmad bin Hanbal berguru, dia orang pun pergi. Jadi mereka dah dapat apa? Syok. Mereka dapat sanad lagi tinggi. Jadi mereka tak payah riwayat daripada apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun guru dengan dia, tapi dia lagi ada apa? Dia langsung daripada guru Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan bahawa itulah sepatutnya ciri-ciri pelajar agama. Kalau kita boleh jumpa guru kepada guru kita, kita pergi kepada guru guru tersebut. Maknanya tak ada halangan kat situ. Tak mana orang bayangkan satu ustaz tak boleh belajar dengan guru baru ustaz tersebut. Tak boleh, kan? Tak boleh. Cuma apa? Jangan lepas tu sombong pula. Salahkan ustaz yang lama tu. Ustaz tidak belajar dengan apa ni? Dengan yang atas pula. Salah-salahkan dia atau tak hormat dan sebagainya. Tidak. Mereka masih menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Terima Allah Ta'ala. Ini Pak Hidah. Jadi kalau kita jumpa hadis ataupun kalau kita jumpa kitab perawinya Imam Hamalah, boleh ambil tak apa yang ada dalam kitab Al-Qum ni? Betul tak Imam Syafi'i boleh tu semuanya? Imam Syafi'i baca tu semuanya? Boleh lah, sebab yang perawi ni siapa? Hamalah bin Yahya, guru Imam Muslim. Kalau kita boleh terima hadis-hadis dalam Sahih Muslim, sebab antara perawi dia apa? Perawi guru dia adalah Hamalah. Kita boleh terima kitab Al-Qum sebab perawinya pun orang yang sama. Itu faedah. Jadi tak payah kita ragu-ragu apa yang ada dalam kitab kitab Al-Qum contoh. Dan kitab Al-Qum ada banyak hadis juga. Baik, balik kepada riwayat ini. Dia berkata daripada Ibn Wahab dan seterusnya sampai bahawa Ummu Qais Ibn Timson ini adalah perawi tadi, ibu kepada anak yang dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tambahan di sini, Imam Muslim kata apa? Wa kanat min al-muhajiratil ummal. Dan adalah dia termasuk wanita-wanita yang muhajirat, yang awal, jadi awal-awal berhijrah daripada kalangan wanita, dan yang telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada wanita-wanita yang telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yang ada kisahnya dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yazina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufa bayi'unna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Sekarang maknanya, wahai nabi, kita datang kepada kamu wanita-wanita yang hijrah yang membaiat engkau agar tidak mensyirikkan Allah. Itu baiat dia. Dan tidak mencuri, dan tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak berdusta di antara tangan dan kaki mereka. Maka baiatlah beliau, baiatlah mereka, dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Semoga Allah pengampun lagi maha penyayang. Isi kandungan baiat itu. Baiat maknanya dah tak boleh apa ni, dah tak boleh mungkir baiat tersebut, berusaha besar. Jadi ini antara wanita-wanita yang baiat atau baiat Rasulullah SAW. Dan dia juga ada adik perempuan kepada Uqasha, ataupun saudara perempuan kepada Uqasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, seorang daripada kaum Asad Ibn Khuzaimah, Bani Asad. Ini adalah apa ni, kaum yang bangsawan Ibn Khuzaimah. Jadi dia mengatakan bahawa dia telah mendatangi Rasulullah SAW dengan anak lelakinya yang belum lagi sampai memakan makanan. Ini masih umur minum susu. Yang satu umur minum susu 2 tahun. Walaupun lepas tu masih minum susu lagi, tapi tak kira sebagai masih minum susu. Al-Quran kata haulaini kamilain liman arada an yutimma wada'a. Iaitu 2 tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi 2 tahun dah sempurna, tak ada lebih dari 2 tahun. Dan 2 tahun kira kalender Masihi ke kena kira kalender Hijri? Mestilah kalender Hijri, kalender Islam. Jadi kalender Hijri lagi sikit atau lagi banyak daripada kalender Masihi? Lagi sikit. Pasal dia paling banyak 30 hari. Kalender Masihi paling banyak 31 hari. Tapi paling sikit dia pula, sikit sangat, 28 mana ada. Jadi kalender Islam sama ada 29 ataupun 30. Berapa kali 30, berapa kali 29, lebih kurang setengah-setengah, lebih kurang. Tapi tak mesti. Jadi dia mesti lagi kurang. Jadi perawi ini menyebutkan hal ini, kalau dia belum makan, ini semua sebagai syarat. Bila kita boleh cuci kencing bayi tersebut dengan cara macam ni, itu dengan merejiskannya. Mungkin orang kata, tak ada pula syarat, dia mesti masih minum susu. Mungkin dah 5-6 tahun pun masih boleh lagi. Masih bayi juga, masih ulam. Ini menunjukkan bahawa dia tak menggunakan fahaman apa? Sahabat. Tak menggunakan fahaman salah, sebab perawi faham itu syarat. Lepas tu mereka sebutkan dalam riwayat mereka. Faham eh? Sebab itu ulama-ulama mensyaratkan hal demikian, mesti masih lagi umur penyusu. Ini menunjukkan bahawa ulama fuqaha kita, fuqaha sana. Sebab mereka apa ni, mengikat hukum itu dengan apa yang disebutkan oleh perawi. Pasal ni bukan datang daripada Nabi SAW, mesti yang apa, mati yang menyusul lagi. Jadi kalau kita baca hadis-hadis, kita boleh dapat manhaj sebenarnya kenapa kita gunakan fahaman salam. Kecuali ada khilaf lah, di kalangan sahabat, baru kita apa ni, kita tengoklah mana lebih dekat kepada dalil. Jadi dia kata bahawa anaknya itu telah kencing di riba Rasulullah SAW. Dan tentu Nabi SAW pakai kain ataupun pakai baju lah, eh? Betul tak? Jadi ada tak kena kencing tersebut langsung kepada badan Nabi SAW? Jawabnya tak langsung. Langsung ke tak langsung? Tak langsung lah, ha? Riba kat apa? Nabi SAW mesti pakai baju. Jadi kalau kencing kena baju, tembuskan, tembus eh, ha, tembus kena badan, kita cuci. Ini menunjukkan bahawa itu dalil bagi ulama mengatakan najis kalau basah, najis, mesti cuci. Najis kalau kering, tak payah cuci. Ha, ini dalil. Jangan ingatkan ulama fuqaha ni main pandai-pandai keluarkan hukum najis kering, najis basah. Najis najis lah, basah ke kering, mana ada dalil, mana ada apa. Mula dia keluarkan apa ni, keluar dalil lah apa semuanya. Ulama tengok hadis, betul-betulnya tengok. Awak tengok, tutup sekejap klik mata je. Orang betul-betul tengok sampai intikhara, doa pada Allah SWT berikan kefahaman dalam agama. Maka mereka keluarkan dengan dengan tip itu. Kita mudah-mudah je dekat mana dalil, mana dalil, mana dalil. Sebab tu kadang-kadang kalau kita selalu sangat buat macam itu, sampai kita tak menghormati para ulama, tapi kita diharamkan daripada ilmu, tak dapat berkat. Sikit-sikit apa ni, mana dalil, mana dalil. Dah jangan belajar dengan dia, jangan, jangan belajar dengan dia, jangan, jangan belajar dengan dia, jangan belajar apa? Tak belajar, diri jadi ustaz. Ustaz selalu kita tengok. Kadang-kadang belum sampai pada apa, tahap pemikiran kita. Bukan semua yang ustaz tu tahu dia dah sampaikan kepada pada kita. Nah, kemudian bukan semua yang mengetahui kebenaran dia tahu daripada banyak mana dalilnya. Dan tak mestinya tak ada, tak ada dalil. Masing-masing ada apa, kelebihan dan kekurangannya. Ada 10 orang atau berapa, 20 orang kat sini sudah belajar. Bukan semua sama level fahaman dia, betul tidak ni? Kau semua mesti sama? Takkan sama. Ada lebih tangkap lagi, ada lebih apa, mengkaji lagi. Jadi bila balik, kalau mereka 20 orang ni mengajar pun, penyampaian pun tak sama. Orang pun belajar daripada guru yang yang sama. Jadi tak ada asas sebenarnya. Dia katakan orang kalau belajar dengan ini, dia mesti macam ini, macam ini, macam ini. Kan orangnya, bukan apa ni, belajar dengan siapa yang penting sangat. Penting juga. Kalau belajar dengan yang tak betul, memang lagi tak betul. Belajar dengan orang betul pun kadang-kadang muridnya tak betul. Betul dia tu? Ya, itu hakikat. Tak balik pada orang tersebut. Pemahamannya, attentif dia dalam kelas, cantik dia menghafal dan sebagainya. Kedua, warak. Di Semarang cakap ataupun dia jaga apa yang dia cakap. Jika tidak, bukan semua orang macam itu. Dan kadang-kadang dalam anak murid itu sendiri adalah 50 orang. Mereka sendiri tahu yang bagus dalam kelas ni, satu dia, dua, tiga misalnya. Tak payah ustaz cakap nombor 1, 2, 3 dan tak naik grade, tak ada apa. Kadang-kadang boleh dapat, dia dapat tahu. Dan ini sebut perkara yang yang apa ni, harus diambil kira. Bukan setakat apa, saya belajar, belajar mana? Oh, belajar ustaz, okey, mari sini ngajar. Gitu je terus. Kau tak, tak belajar macam, ah, tak belajar dengan dia, tak belajar dengan dia, dah tak boleh, tak boleh ngajar. Macam gitu je. Macam gitu, cara dia. Kita nak belajar dengan orang yang berilmu. Jadi nilai yang betulnya adalah ilmu dia. Itu yang paling basic sekali. Dia bukan sekolahnya, kat mana dia sekolah, guru dia berapa banyak dan sebagainya. Kalau dia berapa? 10 guru. Tapi datang sini, lat-lat. Lepas tu punya mana? Hilang, datang lagi sebulan. Macam apa? Macam bulan timbul kan? Tenggelam timbul, tapi guru banyak. Macam? Wah ni bagus ni, dia belajar dengan banyak. Sebab tu ulama-ulama seperti Imam Az-Zahabi rahmatullah, bila tulis biografi para ulama, diorang tahu ustaz ni, syekh ni belajar dengan siapa? Guru 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan guru ni dia baca kitab apa dah? Oh, dia belajar kitab Sahih Bukhari. Tapi kitab Muslim baca setengah saja, sikit je. Pun orang tahu berapa banyak dia baca. Ataupun dia mula belajar dengan guru ni pula bila? Oh, dia datanglah guru tu dah nak mati. Seperti Ibn Qudamah dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi ni sepupu. Mereka datang sempat jumpa Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu Abdul Qadir Al-Jailani? Orang kata dia sufi, kutub dan apa semua. Padahal dia ulama besar, ulama aktif. Tapi memang dia banyak nasihat dan sebagainya lah. Tapi dia orang jumpa dia 40 hari sebelum dia meninggal. 40 hari dia banyak orang dapat. Tak bermakna dah macam gitu. Wah, Ibn Qudama, Abdul Ghani Al-Maqdisi ni siapa? Pengarang kitab Umdatul Ahkam. Ingat lah. Oh, diorang ni semua ni tarikat Qadariyah. Abdul Qadir Jalani kan? Sebab dah belajar lah itu. Tengok nampak dah belajar. Tapi berapa lama dia belajar? Sebenarnya berapa buku yang orang baca? Orang tahu semua. Oh, dia baca gini. Oh, dia sempat baca daripada sini sampai sini. Jadi kita dapat apa? Daripada kata-kata Imam Ghazali dalam Al-Ghazali, kita dapat nilai kan ilmu dia betul? Berapa banyak? Dan tak semestinya berbanyak dia baca dengan syekh tu. Kadang orang baca ni kitab Sahih Bukhari bukan satu kali tau ulama ni. Berkali-kali dia dah baca Bukhari dengan syekh ni dah 3-4 kali. Oh, kita punya ha, ni baru best lah. Baru 3-4 kali kencang. Macam siapa? Mujahid. Saya malah tak ada belajar tafsir dengan Imam Abbas. Yang sejauh depan sampai belakang Fatihah sampai An-Nas. Dan bukan baca laju je macam kita tengah nak murajaah ni. Setiap ayat dia berhenti, dia tanya Imam Abbas satu. Habis baru next ayat, baru next ayat. Macam itu punya belajar. 3 kali. 3 kali buat macam itu. Patut tak jadi imam. Jadi bukan setakat awak ada sidir, syahadah dan sebagainya. Itu sebagai apa kita katakan tanda umum lah. Daripada tak ada, dia ada. Dan di sana ada ulama-ulama yang terlalu hebat. Dia boleh baca sendiri. Tak payah guru. Saya tak ni? Dan tak ada guru terus lah. Dia tak perlu sangat guru bimbing apa semuanya. Dia berapa brilliant genius. Memang ulama-ulama ni kata orang genius. Genius sekarang pun tak boleh hafal Sahih Bukhari tu. Muslim ni kita, oh tau yang ni kita tengok ni pun dah hafal tau. Beribu orang dah hafal. Imam Nawawi yang carakan kitab ni, dia ada sana dan dia hafal semua. Hafal, dia faham, dia kenal ni semua nama-nama kat sini. Betul boleh carakan. Dengan tipnya, dengan tafsir, dengan hilaf, dengan apa semua. Ramai ulama macam itu. Kurang-kurangnya sampai kepada zaman Imam Suyuti rahimahullah ta'ala tahun 900 Hijrah. Masih lagi ulama macam itu. Kemudian makin lama makin kurang. Sekarang kita 1400 Hijrah. Masih ada lagi sikit. Okay, balik pada tadi, saya nak kasih contoh orang yang apa ni, ulama yang boleh baca sendiri. Dan baca sendiri dia lagi banyak daripada yang dia baca dengan guru. Nama dia adalah Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Orang semua kata dia paling alim dan orang banyak berguru dengan dia. Ibn Kathir, Az-Zahabi, Ibn Qayyim, siapa ni? Lupalah nama-nama lagi yang belajar dengan beliau. Itu saja adalah ulama-ulama besar. Mereka katakan dia memang hafiz hadis, Quran, qiraat, tafsir dan sebagainya. Tetapi dia lebih banyak baca sendiri. Dan dia telah membaca kitab-kitab mazhab. Dan dia telah hafal. Dan dia lebih pandai, pada zaman dia lagi pandai tentang mazhab, sesuatu mazhab ni daripada ahli mazhab tersebut. Contohnya, dia bukan mazhab Syafi'i, tapi dia dah belajar sendiri mazhab Syafi'i. Pada zaman dia orang kata tak ada orang lagi pandai tentang mazhab Syafi'i daripada Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cuba yang ada orang yang konsentrate takhasus dia mazhab Syafi'i, dia lagi pandai daripada mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab-mazhab lain. Ada pun mazhab Hanbali memang dia expert lah pasal dia mazhab, asalnya dia mazhab Hanbali. Dan begitu juga tentang akidah. dia lagi pandai tentang mazhab Asy'ariyah daripada orang Asy'ariyah. Sebab dia dah baca semua, lagi faham. Begitu juga tentang falsafah, tentang Syiah dan sebagainya, lagi pandai daripada orang Syiah. Ini kelebihan yang Allah saja yang berikan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tak banyak guru, guru dia sikit, tapi memang dia pengaruh guru. Dia dapat asal semuanya. Lepas tu dia apa? Kat maktabah dia, library dia, dia baca semua. Asal-asal faham, faham, faham. Dan kita semua tak dapat nafikan. Yang suka ataupun yang tak suka dengan dia pun tak dapat nafikan bahawa dia adalah tokoh ilmuwan yang besar pada zaman. Cuma ada kitab-kitab dia tahu jatuh dan ilmu. Itu pun ada orang yang kata, mana guru dia, tak ada siapa guru dia dan sebagainya. Dia tak tahu bahawa itu semua bukan betul-betul syar. Ilmu ni lain. Jadi kita ada jalan kepada dia. Memang mesti berguru lah. Kurang-kurangnya mesti ada guru. Tapi lepas tu kita boleh teruskan dengan sendiri. Jadi kita jangan apa terlampau longgar sangat. Tak ada guru pun boleh ambil buku baca sendiri. Tak juga. Dan kita juga tak mau keras sangat. Ya pitch. Ni ustaz membaca tak boleh baca dulu. Ya ke? Kat rasa pun baca. Haramah baca. Baca tak ada guru. Ustaz pun syarah. Siapa kata? Oh, buka aja mana-mana jilid saya Muslim. Oh, buka orang Muslim. Tak ada. Tak boleh faham. Baik, kita teruskan. Bab hukmul mani. Bab tentang hukum mani. Wahadatana Yahya ibn Yahya falakbarana Khalid ibn Abdullah al-Khalid an Abi Ma'shar an Ibrahim an Al-Qamah wal-Aswad anna rajulan nazala bi'Aisha fa'asbaha yagsilu thawbahu fa'qalat Aisha innama kana yujzi'uka in ra'aytahu an taghsila makanahu fa'in lam tara nadhahta hawlahu وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ كَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُسَلِّي فِيهِ. Nah, yang sanadnya daripada Al-Qamah dan Aswad. Al-Qamah dan Aswad, dua ulama besar di Kufah. Dan kalau baca sejarah memang kita kagum ibadat dia, alim dia. Dan inilah dua ulama besar yang belajar dengan siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hampir sebiji dia punya cara dia dengan apa? Dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nak tengok Ibn Mas'ud, kita boleh tengok Al-Qamah dan Aswad. Al-Aswad bin Yazid, kata-kata nama dia, sehinggakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila nak minta hujan salat istisqa, dia suruh siapa baca, dia suruh siapa? Umar bin Khattab, Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika dia khalifah kemarau. Jadi bila nak minta hujan di Kufa, mereka suruh siapa? Al-Aswad doa. Padahal dia bukan sahabat, sebab dia terkenal sebagai orang yang amat soleh. Rahimallahu ta'ala. Jadi kata ada seorang lelaki nazala bi Aisyah, maknanya bermalam di rumah Aisyah. Takkan lelaki semarang kan? Maknanya apa ni? Mesti dalam saudara. Dia akan datang lah nanti. Baik. Fa'as bahaya silu tawa. Esok pagi dia, dia membasuh bajunya. Maka kata Aisyah, hanya saya cukup bagimu jika kau melihatnya, kau membasuh tempatnya. Jika kau tak melihat, kau renjiskanlah kelilingnya. Tak cakap tau ni cuci apa. Perawi sengaja tak cakap, bukan terlupa. Bukan dia anggap awak dah faham. Tak benda macam ini tak apa ni, orang tak sedap nak cakap eh? Tapi kita faham ini adalah mencuci mani. Sesungguhnya aku telah melihat diriku, ini aku sendirilah, pernah mengerik mani itu daripada baju Rasulullah SAW dengan kerikan. Kemudian beliau telah solat di dalam. Ini riwayat pertama Imam Muslim. Apa kita dapat dalam riwayat ini tentang hukum mani, najis ke tak najis, najis disuci ataupun tidak? Nah, najis. Ada khilaf lah. Tapi daripada riwayat ni, lebih kuat dia apa? Lagi sebab apa? Lelaki itu suci. Baik, perbuatan lelaki itu bukan hujah lah, ada seorang tabi'in. Jadi dia faham najis. Okay. Tapi tu pun tak cukup kuat. Yang penting di sini Aisyah cakap apa? Aisyah kata hanya cukupnya untuk engkau jika engkau melihat kau cuci tempat. Jadi Aisyah kata, bukan kata tak ada cuci, tapi cuci bila nampak itu menunjukkan bahawa dia najis. Benda yang kena cuci dengan air najis lah. Tapi kalau kau tak nampak, kau renjis kelilingnya. Renjis pun jenis cucian juga. Dan Aisyah beritahu kenapa. Sebab pada zaman Nabi SAW, aku biasa kerik mani daripada apa? Daripada baju Rasulullah SAW. Maksudnya tak cuci. Dan Nabi SAW apa? Solat di dalam baju tersebut. Ini lafaz. Kita dapati dia agak berbeza dengan lafaz dalam bulughul maram. Jadi yang berikutnya secara ringkas dari Aisyah radhiyallahu anha tentang mani, dia berkata, aku biasa mengerik mani daripada baju Rasulullah SAW. Kalau riwayat ni saja, yang kedua, mani najis ke tidak? Macam tak najis sebab apa? Dikerik. Di sini tak sebut kering ke basah. Maksud ini menunjukkan bahawa ini baru riwayat saja. Nak tengok rumah riwayat-riwayat. Kalau tengok mula-mula, nampak najis lagi kuat. Tengok yang ini, macam tak najis. Tapi dalam waktu sama, macam najis juga. Sebab kalau tidak najis terus, tak payah kering pun boleh. Tapi kenapa nak kena kering? Mereka nak kena cuci lah. Cuma cucinya dia ringankan. Jadi bagi orang yang mengatakan, cuba darah head, boleh tak kering-kering gitu je? Taik lah contohnya. Kering-kering boleh tak? Ini apa ke cuci? Faham kan? Digunakan akal, semua masih boleh apa? Masih boleh istihad. Jadi hadis yang menentukannya nanti. Walah datana Qutaybah ibn Sa'id, walah datana Hammad Ya'ni ibn Zaid an Hisham ibn Hassan ha'u datana Ishaq ibn Ibrahim قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحجار وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. Riwayat yang kita baca panjang tu, inilah antara sebab ulama-ulama hadis ramai yang mengatakan kitab Sahih Muslim lagi afdal daripada Sahih Bukhari. Sebab macam inilah. Sebab riwayat dia macam gini. Apa tadi kita baca satu apa kita tahu? Daripada Sahih Bukhari. Tapi ini pun tidak begitu tepat. Sebab apa? Dia secara detail sebutkan. Awak tahu hak tahu mana ni? Hak tu maknanya lagi satu sanad. Dia tukar sanad. Jadi hadatsana Qutaybah, Qutaybah adalah guru pada Imam Muslim rahimahullah taala. Satu sanad. Awak baca, baca sampai ada hak lagi. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah, itu lagi satu guru Abu Bakar bin Abi Shaybah. Sampai lagi itu hadatsana Muhammad bin Hatib Ibn Hatib, itu lagi satu guru Imam Muslim. Sampai lagi satu, ada hak lagi dah. Ada hak, berapa hak semua? 1, 2, 3. Kemudian semuanya daripada Ibrahim, daripada Aswad. Ibrahim ni siapa? Ibrahim Al-Nakhai. Sanad ni daripada Kufah. Ibrahim Al-Nakhai, ulama Kufah. Ambil daripada apa? Al-Qamah dengan Al-Aswad tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Bila masa Aisyah tinggal di Kufah. Jadi siapa datang pada siapa? Diorang daripada Kufah datang Madinah, dengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jauh ke dekat ni Kufah di Madinah? Jauh. Iraq pergi Madinah. kuantan lagi. Baik. Jadi daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang hat, maknanya mengerik mani daripada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Khalis tadi di atas. Seperti hadis Khalis ada yang di dalam apa? Dalam riwayat di atas tadi. Tapi yang benarnya kita Sahih Bukhari lagi afdal daripada Sahih Muslim. Daripada sudut apa? Daripada sudut fikihnya. Fikih Imam Bukhari hebat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kesahihan kitab Sahih Bukhari lebih tinggi daripada kesahihan kitab Sahih Muslim. Sebab syarat Imam Bukhari paling tinggi, lagi tinggi daripada syarat kitab Sahih Muslim. Sebab kalau Imam Muslim, kalau perawi itu dipercayai, dia kata dari fulan, dia disebutkan nama guru dia, maka Imam Muslim akan terima. Tak payah cek. Selagi dia bukan apa ni, mudallis lah, bukan sunyi-sunyikan apa ni perawi. Imam Bukhari, kalau orang itu dipercayai pun, kalau dia kata dari fulan, an fulan, Imam Bukhari tak terima. Sampai ada bukti bahawa dia pernah riwayatkan dengan cara apa, dengar atau cerita atau sebagainya. Ada lapas lain tak lebih daripada dari itu. Maksudnya mereka mesti jumpa, pernah jumpa. Padahal asalnya orang dipercayai kata dari fulan, dia percayai kan? Takkan dia bohong, betul lah daripada, dia dengar daripada orang tu direct. So asalnya, tapi Bukhari takkan sejarah. Memang kau dipercayai, tapi dalam hal ni aku mesti letak syarat lagi tinggi sikit. Ada tak kau dengar daripada ni? Kalau ada bukti, baru diletak dalam apa ni? Dalam kitab. Jadi sebab itu bukan semua hadis yang tak ada dalam Sahih Bukhari, hadis tu lemah. Dia tak ada dalam Sahih Bukhari sebab tak cukup syarat Sahih Bukhari tu. Itu pun, dan lepas macam itu, ada orang kata, hadis ni Bukhari, Bukhari, Bukhari. Tak sesuai dengan mazhab aku, dhaif, lemah, tertolak. Oh, tahu tak orang-orang tolak hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi. Ulama-ulama Azhar, Muhammad Ghazali. Baik. Dan siapa lagi sebelum dia, lepas dia. Mereka tolak. Pada hadis-hadis ni ada dalam apa? Ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari. Mereka tolak hadis bahawa tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Sedangkan hadis itu dalam Bukhari. Itu tolak. Jahil mereka. Dia tolak hadis Sahih Bukhari, awak tolak memang awak dahsyat betul. Okey. Adapun Sahih Muslim, dia lagi bagus daripada Sahih Bukhari daripada sudut lain, daripada sudut apa, susunan dia cantik. Dan lagi satu apa ni, daripada sudut dia detail dalam apa, riwayat. Dia bawa jalan-jalan-jalan. Sikit pun lapan lain, hadas ni hadas sana pun dia apa ni, lain aja dia taruh dulu. Itu kelebihan dia. Dia teliti dia lebih. Riwayat berikutnya, kalau ada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau ada sana Muhammad ibn Bashir an Amr bin Maimun, qala sa'altu Sulaiman bin Yasar anil mani yusibu thawb ar-rajul ayaghsiluhu aw yaghsilu thawb, faqala akhbaratni Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila akhari al-ghasl fi. Dan kata Amr bin Maimun, dia berkata bertanya Sulaiman bin Yasar. Sedang Yasar seorang tabi'in besar, dia jumpa sahabat terus. Dia telah, aku telah bertanya kepada beliau tentang mani yang terkena baju seorang lelaki, apakah dicuci mani tersebut ataupun dicuci baju. Maka Sulaiman bin Yasar berkata, Aisyah telah menghabarkan padaku. Dia tak jawab pendapat dia, terus dia ada hadis, dia keluarkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mencuci mani, kemudian dia keluar untuk solat dalam baju tersebut, dan aku melihat bekas cucian padanya. Jadi dicuci atau dicuci? Dia kata Nabi waktu ini, Nabi cuci mani dan Nabi pakai baju tersebut, masih ada tanda dia, masih ada bekas. Jadi ini dalil bagi ulama mengatakan mani itu najis, wajib dicuci. Cuma kita masih ada masalah, tapi bagaimana Aisyah cuma kerik-kerik saja? Maka ulama pun mengata, kalau basah dicuci, kalau kering dikerik. Jadi kita pakai dua-dua hadis. Kalau bagi yang kata mani itu tidak najis, tiada masalah, nanti cuci. Jadi kena kerik. Jadi mazhab ini mengatakan mani itu najis, tapi dibezakan cara cucinya ini adalah mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala dan pilihan sebagian masyhur. Adapun senang ke susah, itu boleh pakai lah senang ke susah dalam hukum. Ada macam mana kan? Kena cadar, kena tilang, kena apa semuanya. Buat di mahkamah susah pula. Kena cuci apa pun. Ataupun mereka kata, kan perkara ini perkara yang umumul balwa. Balwa maknanya orang ramai menghadapi masalah ni, kesulitan ni. Dan tak pernah pula Nabi SAW terangkan dengan penerangan yang jelas nak kena cuci tu. Jadi tak ada kan? Tak ada maknanya dia balik asal lah dia. Tak perlu cuci. Dia tidak najis. Ini dah pendapat sebagai ulama, special training dari Allah Ta'ala dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah hujah biasa. Kalau tak biasa, oh nampak hujah macam ni buat. Kita pegang apa? Kat depan kita, hadis. Lafaz hadis. Kita tak mau tinggalkan hadis macam itu saja, setakat dengan andaian-andaian. Ini susah lah, sahabat tak tanya ataupun Nabi tak terangkan. Terang, macam mana terang lagi awak nak? Mesti ke semua benda terang benderang. Berbanyak hukum akam yang kita amalkan, kita rasa ni wajib, ini haram, bukannya betul-betul terang. Terang macam spotlight. Tak semua terang betul-terang. Abang tahu tak? Ada ulama kata tak wajib baca Fatihah dalam solat. Tak wajib terus. Baca je surah apa pun boleh. Fatihah apa ke, tunggu ke, janji baca Quran. Sama ada belakang makmum, belakang imam tu sendiri. Mazhab Abu Hanifah tahu kan? Dia pakai Quran. Faqra'u ma tayassara min Quran. Hadis tak cukup terang bagi dia. Lepas tu tambah pula, kalau belakang imam ada kata tak payah baca pun. Sama ada dia baca kuat, baca pelan pun tak payah baca. Tapi kita semayang belakang dia kalau dia jadi imam. Dan solat dia tetap sah, kita kata dia ahli bid'ah dan sebagainya. Pasal ni bab terang benderang pula ni. Dia kata tak ada, dalil tak cukup terang. Kalau pergi semayang kat majlis tabligh, dekat majlis apa, India kan, laju je, langsung. Dia dekat ketiga, dekat keempat, solat isyak buat try. Betul tak? Syok. Macam Fatihah ke tak ni? Macam tak baca ke? Untuk baca tegak kiam tak sempat. Pasal mazhab dia tak wajib baca tu. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Yang penting baca Quran tu aja. Nampak? Tapi kita, oh wajib. Pada kita tidak ada solat melainkan dengan Fatihah. Pada kita tu dah terang lah. Orang lain kata tu tak cukup terang. Tak ada solat, mungkin tak ada solat yang sempurna. Masih sah lagi. Kan nampak? Masih boleh tak boleh tak boleh. Ini masalah biasa. Sebab tu makin belajar, kita sepatutnya makin apa ni, makin faham lah. Dan mungkin ada lapang dada tentang khilaf ulama' dan sebagainya. Jangan terus kita apa ni, pancung-pancung apa ni, ulama' dan sebagainya. Okay, jangan saya kata, jangan salah faham. Saya kata apa ni, bahawa tak wajib baca Fatihah. Pada saya itu terang eh. Tak ada salat mereka dengan Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, bahawa khidat, syafaya, khidat. Solat itu batil, batil, batil. Tapi kita sudah cukup terang. Tapi kita ni bukan ditugaskan untuk apa ni, untuk hukum dengan ulama. Kita hukum dalil. Kita tak hukum dengan orang. Eh, kenapa ya wanita macam itu? Kenapa mak muda macam ini? Kenapa ni? Orang tak tahu ke apa-apa, dia nak dikaji itu semua dia. Tak jadi satu kerja pula. Apa yang alasan dia? Kenapa Imam Syafi'i buat macam ini? Kenapa tak ingat? Awak cuba pun tak sampai mana. Pasal ini perkara yang hanya Allah SWT yang tahu. Dan kalau kita tahu pun apa je, kita tak diwajibkan untuk tahu kenapa Imam Mujtahid berpendapat ini. Yang penting kenapa awak amalkan awak, apa yang awak amal, apa dalil awak, itu yang penting. Jadi apabila kita buang masa, kenapa Ibn Taymiyyah kata macam ini, macam ini, macam ini, jadi kita tahu, kita kaji kenapa kita berpendapat macam ini, macam ini. Itu lebih penting. Sebab tu ulama' tahu bahawa kat sana, kat Iraq ada mazhab macam ini, lain dengan dia. Dekat Madinah ada mazhab lain dengan dia, kat Mesir mazhab lain dengan dia, contohnya kan. Dia tak gaduh-gaduh, dia tahu. Tapi dia tetap konsisten dengan ijtihad dan fatwa. Dia tak salahkan sana, salahkan sini dan sebagainya. Sebagaimana zaman sekarang, sekarang saya tak boleh dengar sikit lain saja dengan mazhab dia, habis. Dia melenting terus, dia rot sana, rot sini. Nanti kalau dia tanya, kan Imam Abu Hanifah kata macam ni. Itu dia cakap. Aku cakap macam ni, dah. Dia tak komen lebih daripada itu. Bahkan zaman sahabat pun sama. Oh, itu Umar kata macam itu, aku kata macam itu. Apa maksudnya? Itu ijtihad dia. Kalau betul, tak apa-apa dia. Siapa nak ikut dia, aku ikut. Tapi aku pendapat macam ini, aku tak wajib nak pergi salahkan dia ke atau sebagainya. Kebanyakan mereka hormat ijtihad pada para ulama ijtihad. Baik. Nah, hadis yang tadi kita baca tadi adalah salah satu hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Bagaimana kita katakan tadi bahawa bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, bahawa mani itu najis. Dan riwayat yang selepas itu kita tak ambil, selepas lagi satu, ada kana Ahmad bin Jawas Al-Hanafi Abu Asim. Ini kata perasan lah, Ahmad Ibn Jawad Al-Hanafi. Hanafi ni mazhab dia, ni guru pada Imam Muslim. Tadi Harmalah bin Yahya, mazhab Syafi'i besar. Dia jangan dengar, oh dia semua belajar dengan apa, kalau fikir mazhab ni dia belajar. Tak, mazhab Hanafi ni guru dia juga. Tak kira mazhab, mazhab tak apa, tak ada apa-apa dalam hal ini. Hadatsana Abu al-Ahwas an Shabib ibn Gharqada an Abdullah ibn Shihab al-Qawlani qala kuntu nazilan an Aisyah radhiyallahu anha fahtalamtu fi thawbay. Lima kali dari Abdullah bin Shihab al-Qawlani. Aku pernah bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku mimpi di dalam dua baju. Hanya mimpi dan puan mani pasalkan dua baju. Jadi sekarang kita tahu siapa lelaki yang memalam di situ. Nama dia Abdullah bin Syihab Al-Qawlani. Ini faedah kita baca riwayat-riwayat tu. Dan kita yakin dia mesti ada kena-mengena kan Aisyah radhiyallahu anha, takkan tidur kat rumah orang bukan mahram kot. Falamas tuhuma bilma, maka aku pun mencelup kedua bajuku di dalam air. Fara'atni jariyatun li Aisyah, maka jariyah hamba perempuan Aisyah melihatku. Maka dia mengkhabarkan kepada Aisyah. Faba'atat ilayya Aisyah faqalat, maka Aisyah pun mengutuskannya mengutuskan seorang kepadaku dan berkata, "Ma hamalaka ala ma sana'ta bi thawbayk?" Apa yang membuat engkau melakukan apa yang kau buat dengan dua baju engkau? Dan kenapa kau cuci baju? Qal qultu ma ra'aytu ma yara an-na'imu fi manamihi. Aku berkata, aku telah melihat apa seorang yang tidur lihat dalam mimpinya. Yang kata-kata salah, tak sebutkan pemani dan sebagainya, tapi disebutkan dengan kata yang beralas. Qalat hal ra'aita fihi ma syai'an? Kata Aisyah, adakah kau telah melihat pada dua baju itu sesuatu? Maksud sesuatu ni apa? Banyaklah, ada hutang, ada. Maksudnya ni apa? Mani lah. Dia tak cakap pun tau, mani tak nak sebut. Kultulah, aku kata tidak. Qalat falau ra'aita syai'an ghassaltahu. Kata Aisyah, kalau kau lihat sesuatu, maka cuci lah. Dia kan dia kata, kau tak nampak kenapa kau cuci? Maknanya kalau basah, cuci. Kalau kering, tak payah cuci. Baik, dapat ra'a itu ni wa inilah hukmuhu min kawmi Rasulullah SAW yang bisa dibukari. Sesungguhnya aku telah melihat diriku dan sesungguhnya aku telah mengeriknya daripada baju Rasulullah SAW dalam keadaan kering dengan kuku. Jadi di sini ada tambahan apa? Ketika kering kemudian dengan kuku. Okay. Ini tak berkait lah. Jadi wallahualam, senang ke susah nak cuci mani ni, untuk dalil yang kita baca tadi, semua riwayat Imam Muslim ni saya rasa cukup untuk memberikan mazhab yang kuat dalam hal ini bahawa mani itu najis. Tapi cara cucinya diringankan. Kalau basah wajib dicuci dengan air macam biasa sampai hilang. Dan kalau kering tidak payah cuci dengan air, boleh kita kering. Ada apa-apa soalan? Tidur rumah orang, apa pengajaran ya? Bawa baju, bawa display. Takut subuh aja nak solat subuh, tak sih cuci baju kalau tak basah pergi solat. Tak balik pada orang bertakwa atau tidak. Dah, tak payah cuci lah, ambil mazhab ringan juga. Kan? Yang lagi teruk, tak payah mandi juga. Kita orang semua tahu. Ya kan? Wow, darurat. Sama juga wanita bersih daripada haid. Wajib mandi ke tak wajib mandi bila masuk waktu? Wajib mandi. Sama dekat rumah dia tu kat mana-mana juga. Walaupun kat rumah orang, betul tak ni? Mana boleh kita katakan, alamak tak payahlah, susahlah nak pakai rambut apa semuanya gini-gini. Dia jamak aja solat, balik rumah dia baru anu dan sebagainya, yang pakai rukhsah musafir dan seterusnya. Selagi ada air, wajib mandi. Ya ke tidak? Kalau tak wajib mandi tu buka, buka baju. Jadi dekat sinilah diuji kita punya apa ni? Kita punya ketakwaan. Kita nak beramal dengan ilmu ataupun ataupun nak ambil yang senang. Ini faedah. Jadi kita minta kepada Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tahu mananya ilmu manfaat? Ilmu dia bagus-bagus punya ke? Yang sahih. Itu je. Tidak. Ilmu manfaat mananya apa? Dia manfaat juga untuk kita. Mari kita beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Baru dia jadi ilmu manfaat. Bukan ilmu manfaat tu mananya kita hafal saja. Tak, kita dapat beramal dengan ilmu tersebut. Itu yang kita takut. Takut kita dah tahu, sekali kita diuji oleh Allah SWT, kita tak dapat amalkan apa yang kita tahu. Alhamdulillah. Kalau tak kena baju lain, tak kena pakaian lain, keluar suara dalam je lah cuci. Tak nak cuci wang je. Possible. Fahamkan najis. Najis tu dia kat mana dia kena, mesti kita hilangkan. Itu wajib. Kat mana dia kena. Kalau tak kena, melainkan kena dekat badan je, badan je, baju tu tak pasti. Ada satu perkara dalam hadis tadi, Aisyah kata apa? Kalau kau tak nampak mani tu, kau renjis. Buat apa renjis? Jadi ini sebenarnya asal untuk seseorang yang tidak nampak najis tapi rasa seperti ada najis, maknanya ragu-ragulah ada najis ke tidak, maknanya ada asal bahawa dia boleh renjis. Jangan ingatkan oh ni was-was dan sebagainya. Jangan toleh pada was-was kan. Kita memang ada kaedah, jangan toleh pada was-was. Tapi untuk bab najis, kita ada asal ini. Disunatkan, tapi tidak wajib. Disunatkan kalau kita apa ni rasa ada najis tapi tak nampak, tak boleh cuci lah, tak boleh cuci lah, tapi kita disunatkan untuk renjis. Ini antara dalil. Dan satu lagi dalil, Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila ibunya Ummu Salim jemput Rasulullah SAW datang rumah dia untuk solat, jadi ke tempat untuk musolla, jadi Anas bin Malik kata apa? Aku pun bentang tikar. Lepas tu aku apa ni, renjis-renjis kan. Sebab tikar tu lama tak pakai, tak kena najis apa ke benda, ni kucing ke apa kan. Jadi aku renjiskan dia. Kemudian Nabi SAW solatkan. Jadi apa tujuan renjiskan tu? Padahal tak nampak najis. Jadi ini bukan wajib, tetapi ni sunnah. Tapi kalau tak nampak najis, renjis tu agak-agak je. Agak-agak, yelah ada tak nampak. Agak-agak je lah. Ini sunat saja, tak wajib. Ada soalan lain? Kita ada bab 1, 2. Okay, lagi 2 bab kita habis lah, insyaAllah. Sampai kita berfikir bab najis satu dami wa kaifiyatu ghaslihi, bab tentang najisnya darah dan cara mencucinya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatana Waqi' qala haddatana Hisham ibn Urwah ha wa haddatani Muhammad ibn Hatib wal lafzu lah qala haddatana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Urwah قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحده ثم تفرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. من هشام ابن عروة. Hisham bin Urwah. Urwah ni siapa? Bapak dia Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia adalah anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang kita jumpa Hisham kat belakang tadi tu, itu adalah Hisham bin Urwah. Dia kata, Fatimah telah mengkhabarkan kepadaku daripada Asma. Fatimah siapa? Anak Rasulullah SAW. Daripada Asma anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, datang seorang wanita kepada Nabi SAW dan dia berkata, seorang dari kami kainnya atau bajunya terkena daripada darah haid. Apakah yang dilakukan dengannya? Dijawab Nabi SAW, tahuttuhu, tahuttuhu. Hendaklah dia keriknya. Tumma takrusuhu bilma. Kemudian hendaklah dia gosoknya dengan air. Tumma tambahuhu. Kemudian hendaklah dia renjiskannya dengan air. Tumma tusalli fi. Kemudian hendaklah dia solat di dalam air dalamnya. Jadi secara ringkasnya, ini dalil bahawa darah itu najis ke tidak. Najis, kenapa najis? Nabi tak cakap pun darah itu najis. Pasal Nabi perintahkan untuk cuci. Faham? Dia nak tahu benda itu najis ke tidak, ada tak Nabi cuci? Ada tak Nabi perintah untuk cuci? Dah cukup. So, asal cuci, cuci kerana najis maknawi ke kerana najis hissi, najis fizikal ke najis makna? Kalau cuci dengan air fizikal ataupun cuci hadas, hadas kecil, hadas besar, asal dia apa? Kan? Asal keadaan kecil, hadas besar, asal dia cuci kerana dia fizikal dan najis kotor. Itu kaedah, mesti kena ingat. Jadi yakin sekarang tentang apa masalah jilatan anjing? Sebab ada orang kata apa? Dia tidak najis sebab Nabi cuma suruh cuci je. Suruh cuci, cuci boleh mana, macam-macam makna tu lah. Kerana mungkin dia najis apa? Najis syirik lah, najis kufur lah, najis maksiat. Ataupun dia najis apa lagi? Hadas lah. Tak semestinya najis najis fizikal ke kotor. Kalau kita lihat, kita baca banyak kan tentang bab taharah ni, kita akan jumpa bahawa rupa-rupanya memang kalau cuci itu mestilah mestinya. Baik, lagi-lagi darah ni. Kalau kita dapati darah ni, darah haid secara khusus, dia bukan seperti najis-najis lain. Cara cucinya di dalam hadis ini ringan ke berat? Berat. Ulang. Mula-mula kerik. Kerik maknanya tak pakai air. Lepas tu gosok dengan air. Lepas tu renjis dengan air, tapi bukan renjis. Dekat sini renjis ni bukan makna renjis, tapi tuang dengan 3 step. Biasa punya najis, air kencing badui, tuang cukup. Pasal babi, pasal geng lah. Tak ada kena mengenai dengan babi ke bukan lah. Babi. Asalnya uang yang itu sudah. Mani lagi ringan. Kencing budak kecil lelaki. Lagi ringan. Yang ini betul punya berat. Jadi, tapi lagi paling berat sekali apa kakak? Jilatan. Dia tanjing lah paling berat. 7 kali dengan tanah. Baik, kata ulama, hikmah proses, 3 proses ini. Kerik dulu darah tu, usah darah tu dia cepat keras, betul lah. Darah haid ni, kita cakap ni darah lah umum ni. Jadi kalau kita cuci dengan air, buang air, pasal kat atas dia tak hilang lagi. Kerik dulu atas dia, solid dekat sudah. Tapi nanti masih ada lagi kan, tanda. Itu jam kita apa, gosok lagi. Gosok dengan air. Dah habis tu, kita bilas lah katakan. Kita bilas tu. Nah. Walaupun zahirnya dia ada untuk darah haid, boleh tak kita kiaskan dengan semua darah? Kalau darah nifas, okay, darah nifas dekat lah. Darah lain, darah gigi, ha? Darah luka. Kita kalau start balik ni semuanya sampai setengah jam dah habis. Ini semua kita dah cover. Saya cuma ingatkan masail yang kita baca dulu. Ada dua pendapat ulama tentang hukum darah. Selepas semuanya sepakat bahawa darah haid dan darah nifas najis. Jadi kalau selain daripada darah haid dengan darah nifas, mereka kata darah kalau dia memancut, darah mengalir, damun masfuh, maka dia najis. Ini sepakati oleh ulama. Tapi kalau dia tidak memancut, maka mereka mengatakan dia tidak najis. Itu kalau apa? Untuk haiwan. Tapi kalau untuk manusia, ada lagi silap. Ada ulama mengatakan bahawa darah manusia memancut ke tak memancut, selain daripada darah tadi, maka dia tidak najis. Tak ada dalilnya apa? Tak ada dalil yang terang benderang lah. Sebab hadis untuk semua darah ke untuk darah yang khusus? Darah apa? Darah haid saja. Mana boleh kiat dalam bab taharah? Mana kita tahu ni najis ke tidak pakai akal? Tak boleh tahan, kuat. Kemudian ada pula dalil-dalil bahawa darah tidak najis. Umar bin Khattab kena cucuk dengan orang Majusi, darah mengalir 3 bulan. Dia semayang tak semayang? Semayang. Kalau najis mana boleh semayang? Mesti cuci dulu, tutup ke apa. Ali bin Abi Talib, sahabat-sahabat jihad, buka sana luka, sini berdarah. Solat tak? Solat. Nabi tak kata kena cuci. Jadi darah manusia tidak najis, tak payah cuci. Cerita dia panjang, boleh nak cerita. Ini ada pendapat Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kita belajar dengan dia, memang inilah pendapat dia. Dan ada lagi apa ni, dalil-dalil dia. Dia kiaskan darah manusia dengan darah satu binatang. Kau darah apa? Kias darah manusia dengan darah ikan. Ha, darah manusia ikut darah ikan. Boleh tak kita kias macam tu? Ni Syekh Uthaymin punya punya hujah. Nampak macam tak ada kena-kena. Darah ikan apa? Najis ke suci? Jadi dia. Tapi apa kena-kena? Semua budak-budak boleh kena ikut-ikut kan? Nak kian, kita ada yang sama, betul tak? Baik, siapa tahu? Darah ikan ni apa je? Ikan ni apa je? Ikan apa? Ikan mati, manusia boleh dimakan tau. Tak nak apa? Dan itu dia punya tu. Suci, hidup, mati pun suci. Ikan hidup, suci tak? Boleh pegang ikan? Doping tak? Boleh. Ikan keli semua boleh. Ikan keli dah mati boleh pegang? Kena cuci tangan? Boleh. Buat makan ikan mati. Darah dia, darah dia suci. Darah manusia. Manusia ni, ha, itu suci tak? Boleh pegang manusia, biar manusia tak ada suci tak? Bila dia mati, mandikan lah najis lah. Kita mandikan pasal najis ke pasal apa? Tak? Bukan pasal najis eh? Pasal ibadat. Jadi manusia hidup mati, suci. Ikan hidup mati, suci. Jadi darah dia pun sepatutnya darah ikan suci, darah manusia suci. Macam bagus tak kan ni yang saya dapat daripada Syekh Uthaymin rahimahullah. Nanti pada pendapat saya, darah manusia dan saya telah jawab pun dulu, kita dah jawab semua dalil-dalil yang diorang bawa tentang jihad, tentang yang kecocok darah apa semuanya. Ini keadaan normal ke keadaan abnormal? Normal situation ke darurat situation? Hukum darurat sama tak dengan hukum biasa? Jadi kalau hukum biasa mesti nak cuci lah. Kalau darurat, ya kan lah. Dah keluar macam mana lah, semayang ke tak semayang lah. Sebab Allah SWT umumkan darah dalam Quran. Sebab mereka semua sepakat darah mengalir. Haram. Apa ni najis? Dan masbu. Kemudian mereka ada khilaf tentang darah, kalau sedikit, kalau banyak. Kemudian kalau sedikit tu berapa sedikit? Ulama semua sepakat darah kalau sedikit sangat dimaafkan. Semua ulama kata darah kalau sedikit dimaafkan. Kemudian mereka khilaf sikit tu berapa sikit? Ada kata sebesar 10 sen, ada kata sikit. Kalau kau rasa sikit, sikitlah dia. Kalau rasa banyak, cucilah. Ikut orang. Yang penting ada asal daripada sudah apa? Bahawa darah yang sedikit itu najis. Dan mereka silap tentang darah yang keluar daripada hidung. Kemudian yang adik-beradik darah apa pula? Nanah, nasi dan lain-lain lagi yang suatu dengannya. Dia ikut hukum darah ke tidak? Itu semua pembahasan dia lah. Ingat lagi? Syekh Al-Bani juga sama. Dia kata darah manusia tak najis. Dan ada dalil pula kan? Ada sahabat minum darah Nabi SAW. Kalau darah najis mana boleh minum? Apa jawapan kita tentang sahabat minum darah Nabi? Tapi Nabi tak minum. Tapi Nabi tahu ke tak sahabat tu minum? Nabi tahu. Nabi ketawa. Kalau najis mana boleh minum? Apa jawabnya? Ini khusus untuk darah siapa? Darah Nabi. Darah ikan mahu tak boleh minum. Penting darah haid, inilah cara mencucinya lah. Kemudian dalam hadis sebut summa tusalli fi, kemudian dia hendaklah dia solat di dalamnya. Ini bukan perintah wajib. Sebab asalnya kita solat dengan mana-mana baju pun boleh. Ini menunjukkan izin untuk solat dalam baju yang telah dicuci dengan cara tadi. Persoalan di sini, adakah syarat kita cuci darah haid tu sampai dah tak ada warna merah lagi? Kalau masih ada bekas warna merah macam mana? Gosok punya gosok tak hilang. Mesti tak pakai sabun. Kita tak mesti pakai sabun. Ikut hadis apa? Kau tahu tak, dalam hadis yang sama ada dua faham. Dua faham ni bertentangan. Tapi ikut faham daripada hadis yang sama juga. Ikut faham pertama, mereka katakan bahawa tak payah pakai sabun sebab Nabi tak suruh pakai sabun. Tapi mengikut hadis yang sama juga, ini menunjukkan mesti pakai sabun. Macam mana pula? Sebab susah payah nak pergi bersihkan. Maknanya apa? Memang mubalak lah nak suruh cuci. Jadi kalau ada benda lain untuk boleh hilangkan najis, hilangkanlah. Itu kata mereka. Tapi kalau tak ada sabun, bersih tak? Dia tak bersih, bersihkan. Dalam hal ini kita ambil yang paling selamat lah. Kalau ada sabun, pakai. Kalau tak ada, tak apa. Walaupun ada bekas merah lagi, kalau kain putih dan sebagainya. Bab berikutnya, tak apalah kita tangguhkan je lah. Minggu depan. Ada apa-apa soalan? Darah tadi, darah manusia tadi najis ke tidak najis, Tadi kita sebutkan dua pendapat kan. Satu pendapat kata najis dalam manusia, satu kata tak najis. Tapi jangan faham bahawa seolah-olah ini adalah khilaf yang masyhur, khilaf lama. Sebenarnya tidak. Hampir 1000 tahun tak ada khilaf. Silap lebih dari 1000 tahun tak ada khilaf. Ramai ulama yang kita tahu kata darah manusia pun najis. Jadi nama yang kita sebutkan tadi itu antara ulama barulah yang menyebutkan bahawa darah tidak najis. Jadi ini antara perkara yang kita kena apa namanya, kena faham lah. Lama zaman-zaman ramai gitu dengan satu pendapat datang satu pendapat lain. Tapi pendapat tu pula bukan pendapat sebarang orang, ulama besar pula yang kita sanjungi juga. Jadi dalam hal ini maka ulama mengatakan kita dinasihatkan jangan terburu-buru untuk menolak pendapat apa yang ramai, dan dengan segera kita menangkan pendapat yang baru. Jangan terburu-buru, bukan maknanya jangan tak terus. Jangan terus-terus. Tidaklah mereka kaji. Mereka kaji, mereka gaji terus kaji. Baik. Kalau mereka dah betul-betul yakin, baik. Mereka boleh sampaikan kepada orang lain. Tapi dia nak amalkan sendiri, tak ada hal lah. Dia nak taklif ataupun dia, baik, dia rasa dia kuat, tak apa. Tapi nak sampaikan kepada orang lain sesuatu yang bersalahan dengan jamahir ulama, maka manhaj kita adalah apa ni? Kita selalu kena slow dulu. Perkara yang ganjil. Kalau waktu sama kita hormati pendapat ulama-ulama ini. Susah kita nak salahkan ulama 1000 tahun dulu. Dan kita nak betulkan ulama yang baru tak sampai 100 tahun dulu. Faham eh? Nah, itu dia punya susah dulu. Tapi dalam waktu sama kita boleh kita hormat ijtihad mereka, betul mereka dapat balik salam itu pun tetap dapat balik ini. InsyaAllah. Kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.